sebenarnya ini pembahasan RPP yang paling mahal mungkin pernah terjadi di Republik ini. Kali ini betul-betul humanis, betul-betul menyentuh perasaan kemanusiaan kita. Pertama sekali kita apresiasi bahwa LBH Anak sudah melakukan hal yang tidak diduga-duga selama ini. Mereka sudah menemukan 8 game berbahaya bagi anak. Jika izin yang saya keluarkan melanggar di aturan dan ketentuan yang telah kita muatkan pada izin tersebut, maka kita berhak untuk mencabut izin tersebut. Kami sangat menyesalkan terjadinya kasus ini ya, katakanlah kasus peristiwa ini. Karena mungkin dalam pembagian ini tidak diteliti dengan sama sekali, asal bagi udah banyak orang musibah ya. Apabila ini terus-terusan dibiarkan, maka bukan tidak mungkin dalam tempo 10 atau 20 tahun lagi anak-anak kita adalah anak-anak yang obsesif dan agresif. Anak orang dijual, kita marah kalau misalnya anak sendiri kita kurang dijual. Kan sudah luar biasa sekali. Semuanya tercatat dan diperbincangkan di Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Serambi FM. Laguna Britana. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Serambi FM. Selamat pagi menjelang siang, Shirelon. Tentu Anda masih sibuk dengan aktivitas Anda hari ini. Sembari Anda melanjutkan aktivitas, kami tetap mengajak Anda untuk bisa mendengarkan perbincangan dalam Cakrawala Serambi FM, membedah editorial harian Serambi Indonesia. Untuk edisi hari ini, Kamis 2 Februari 2017, JKA memang fenomenal. Untuk Anda yang ingin berkomentar, silakan di 0651637172 atau di 0811689020. Perbincangan ini juga bisa Anda dengarkan via streaming di www.serambifm.com. Baik, Shirelon, saat ini sudah bersama saya di studio Serambi FM, Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bung Bukhari Emali. Assalamualaikum, Bung Bukhari. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bung, hari ini? Alhamdulillah, sehat-sehat. Ya, hari ini kita berbicara tentang JKA. Mungkin ya, secara umum kita bisa katakan, Bung, bahwa JKA ini merupakan salah satu program yang saat ini masih diidamkan oleh rakyat Aceh ya, meskipun sudah beralih jadi BPJS. Iya, iya. Baik. Shirelon, sebelum kami lanjutkan perbincangan ini, kami akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan paket Salam Serambi versi audio berikut. JKA memang fenomenal. Isu jaminan kesehatan Aceh atau JKA menjadi bahan perbincangan paling serius dalam debat kandidat terakhir antara calon gubernur atau cagub dan calon wakil gubernur atau cawagub Aceh di Amel Convention Hall, Banda Aceh, pada Selasa 31 Januari 2017 siang. Namun, di forum itu yang menjadi perdebatan memang bukan substansi JKA, tapi lebih ke persoalan politis. Dan kita juga tak mau ikut-ikutan berdebat seperti mereka. Sebab bagi kita masyarakat kecil, JKA itu sesuatu yang sangat fenomenal. Sesuatu yang sangat pantas untuk tidak gampang dilupakan. Mungkin jika dilihat dari kepentingan politis, akan banyak orang yang tak setuju jika JKA itu kita sebut fenomenal. Tapi masyarakat kecil yang sangat merasakan kemudahan layanan kesehatan dengan fasilitas JKA tentu sangat setuju bahwa program itu sangat luar biasa. Apalagi jika kita kaitkan dengan keluhan masyarakat sekarang oleh prosedur layanan kesehatan berfasilitas BPJS yang sangat berbelit-belit, masyarakat Aceh pasti akan teringat pada JKA. Ya, teringat pada JKA yang langsung mendapat layanan kesehatan bermodal KTP. Di rumah sakit atau puskesmas-puskesmas, juga para pasien dan keluarganya tidak mendapat banyak pertanyaan atau permintaan macam-macam untuk mendapatkan layanan kesehatan. Jadi, sekali lagi kita ingin mengatakan, layanan kesehatan model JKA ini pantas diterapkan lagi di Aceh. Bagi masyarakat yang fenomenal itu bukan nama layanannya, tapi model layanan JKA yang sangat sederhana dan gampang. Jadi, siapapun pemimpin Aceh ke depan, layanan model itu hendaknya diterapkan kembali. Tentu, jika layanan kesehatan ala JKA diterapkan lagi, pasti akan lebih baik. Masyarakat kecil sebetulnya kebutuhan layanan kesehatannya sangat sederhana. Yang mereka perlukan antara lain, mereka bisa mendapat pelayanan kesehatan secara berkesinambungan dan gampang. Artinya, pelayanan kesehatan tidak sulit ditemukan. Kemudian, fasilitas pelayanan kesehatan mudah dijangkau atau diakses masyarakat. Pelayanan kesehatan jangan terkonsentrasi di kawasan perkotaan. Artinya, distribusi sarana atau fasilitas kesehatan menjadi sangat penting. Ya, kita tidak bicara soal biaya pelayanan di sini, sebab konteksnya adalah layanan kesehatan masyarakat yang biayanya ditanggung oleh pemerintah. Jadi bukan layanan gratis. Sekali lagi, bukan layanan gratis, tapi dibayar oleh pemerintah yang dananya sebagian juga dari hasil keringat kita semua. Kita juga ingin mengatakan bahwa di Aceh ini, mungkin juga di daerah lain, masyarakat yang sakit selalu mengeluh bukan hanya karena tidak mendapat pelayanan medis secara baik, tapi juga pelayanan non-medis lebih sering menyakitkan. Pelayanan non-medis yang kita maksud adalah keamanan, kenyamanan, kejelasan informasi, keramahan, kecepatan, kebersihan, kemudahan administrasi, dan lain-lain. Semoga ini menjadi masukan bagi siapapun yang nantinya menjadi pemimpin Aceh. Atau pantas juga ini menjadi bahan kampanye yang tinggal beberapa hari lagi. JKA memang fenomenal. Itu yang menjadi topik pembahasan kita di Cakrawala Serambi FM hari ini. Shadalon, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, ingin memberi komentar di 0651637172 atau di 0811689020. Baik, Bung Bukhari, yeah. Kalau kita berbicara tentang JKA ini, mungkin rakyat Aceh itu mengingat bahwa JKA ini pernah diterapkan masa Gubernur Irwandi pertama sekali. Iya. Ya, dan kemudian mungkin kalau Anda Shadalon mengikuti bagaimana perkembangan ataupun hal-hal yang menarik diperbincangkan di media sosial itu, ada bahkan juga yang mengklaim siapa yang sebenarnya mengusulkan JKA ini. Ya, terlepas dari situ, tentu masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat, kemudian yang juga mudah. Demikian Bung Bukhari. Apa yang menjadi pertimbangan teman-teman redaksi memilih topik ini menjadi pembahasan kita hari ini, Bung? Iya, karena apa namanya, isu JKA ini seksi ya. Iya. Menarik. Dan apa namanya, sehingga ditarik-tarik ke politik. Kita ingin mengingatkan para kandidat bahwa sebetulnya yang lebih penting apa namanya, substansi dari keberadaan JKA itu sendiri. Jadi bukan persoalan politiknya siapa yang ide ini. Karena kan apapun yang siapapun yang mengusul, orang akan melihat siapa yang menandatangani program itu. Diusul bagaimanapun, kalau misalnya gubernur ketika itu enggak setuju, ya enggak jadi juga itu. Jadi lebih ke sana kita apa namanya, enggak perlu itu diperdebat. Maksud kita ingin itu yang ingin kita sampaikan ke masyarakat, bagaimana program ini yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Wah, ini menyangkut kehidupan rakyat banyak ini, Bung Niko ya. Nah, ini betul-betul fenomenal karena kita angkat itu. Iya, baik. Karena dengan JKA bisa menunjukkan KK ataupun KTP langsung diproses, langsung mudah untuk mendapatkan. Sangat mudah, sangat mudah. Saking mudahnya dulu di perbatasan Tamiang, di perbatasan apa namanya Singkil. Iya. Yeah. Itu ada yang masuk ke kakak orang Aceh, padahal mereka tinggal di Sumatera Utara. Iya, yeah, iya. Yeah. Begitu masuk dia kakak itu dia bawa ke rumah sakit gratis. Padahal ketika itu kan di apa belum Sumatera ada BPJS, yeah. Belum ada BPJS seperti sekarang. Jadi kita yang duluan, karena memang menarik sekali, sangat mudah. Kalau sekarang kan tidak semudah yang dulu. Yeah. Sekarang orang-orang misalkan terjadi kecelakaan lalu lintas, dia enggak langsung bisa ditangani rumah sakit, minta dulu surat keterangan polisi. Yeah. Bisa lewat orang itu, enggak ditangani. Baik-baik. Iya, banyak problem mungkin yang selama ini dihadapi oleh masyarakat. Meskipun seperti yang disebutkan, layanan saat ini itu bukanlah layanan gratis, tapi layanan yang dibiayai oleh pemerintah. Yeah. Tapi dana itu juga didapatkan dari rakyat sendiri. Betul, demikian betul, ya, Bung Bukari. Baik, Syedalun, untuk merimain kembali tentang JKA ini, nanti kita akan bertanya lebih dalam dengan narasumber kita yang akan kita sambungkan sesaat lagi, yaitu mantan Humas JKA. Yeah. Dan pastikan Anda tetap bersama kami, kami akan lanjutkan perbincangan ini sesaat lagi. Harus kita lanjutkan untuk memastikan pembangunan berkelanjutan tetap terjaga di kota ini. Saya Eliza Sa'adudin Jamal. Dan saya Faridnya Umar. Memohon doa dan dukungan untuk mewujudkan Banda Aceh kota madani yang islami. Pilih nomor 1 pada 15 Februari 2017 nanti. Saya Sulaiman Abda, One Team Partai Golkar Provinsi Aceh, mengajak seluruh warga Kota Banda Aceh memenangkan pasangan calon wali kota Banda Aceh nomor 2, Haji Amilah Usman dan Haji Jainal Arifin. Amilah Usman, seorang ekonom yang mampu membawa perbankan di Aceh menuju masa yang gemilang. Banda Aceh butuh seorang pemimpin yang mampu membawa Kota Banda Aceh ke depan yang lebih cerah. Saya Sulaiman Abda bersama Amilah Jainal, coblos nomor 2 untuk Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syederalun, kenalilah logo obat yang perlu Anda ketahui. Warna hijau adalah logo obat bebas, warna biru adalah logo obat bebas terbatas, dan logo warna merah adalah logo obat keras bertuliskan huruf K. Obat bebas adalah obat yang boleh digunakan tanpa resep dokter, terdiri atas obat bebas dan obat bebas terbatas, dapat diperoleh di toko obat dan apotek. Obat keras adalah obat yang hanya bisa diperoleh di apotek dengan resep dokter dan digunakan di bawah pengawasan dokter. Cermatilah informasi obat pada kemasan antara lain. Nama obat, bentuk sediaan, komposisi zat aktif, kekuatan obat, indikasi atau untuk apa obat digunakan, nomor izin edar, kadaluarsa, dan cara penyimpanan. Tanyakan pada apoteker atau petugas kesehatan tentang semua informasi obat yang Anda beli. Satu tindakan untuk masa depan. Baca label sebelum membeli. Keterangan lebih lanjut, hubungi Unit Layanan Pengaduan Konsumen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh, Jalan Tengku Daud Bree, nomor 110 Banda Aceh. Telepon 0651-7411-698. Handphone 0813-6190-8248. Pesan ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh. Syederalun, dalam rangka menyukseskan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran yang akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2017, Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan bersama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Dalam Negeri, dan PT PLN Perseru memberitahukan tentang tata cara dan mekanisme penanganan pengaduan kepesertaan kepada masyarakat yang tergolong dalam kepesertaan subsidi tarif tenaga listrik untuk rumah tangga miskin dan tidak mampu. Berikut tahapan-tahapannya. Diawali dengan pengisian formulir di desa atau kelurahan, yaitu pengisian formulir pengaduan kepesertaan subsidi listrik, penyiapan dokumen oleh petugas kelurahan atau desa, dan penyampaian ke kecamatan, yaitu berisikan formulir rekapitulasi, berita acara serah terima pengaduan, berita acara musyawarah desa, dan daftar nama usulan rumah tangga penerima subsidi tarif tenaga listrik. Proses input data oleh petugas kecamatan, baik via jaringan internet dan secara manual, dan data tersebut akan dikirim dan diinput oleh petugas kabupaten atau kota. Selanjutnya, pemilihan dan pemeriksaan pengaduan di posko penanganan pengaduan pusat, termasuk data terpadu. Verifikasi oleh Pokja pengelola data terpadu, yang kemudian semua data tersebut akan dicocokkan oleh PT PLN Perseru apakah termasuk rumah tangga miskin dan tidak mampu yang layak diberikan subsidi atau tidak. Informasi lebih lengkap hubungi kantor kelurahan setempat. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Perseru. Eh, mau kemana ini? Kok nggak ngajak-ngajak sih? Kami mau ngopi nih, ikut nggak? Males ah kalau ngopinya di tempat itu-itu aja. Eh, siapa bilang di tempat itu-itu aja? Ini kami mau ngopi ke tempat yang baru loh. Oh ya? Namanya Topaz Cafe and Resto, yang ada di Simpang Mesra Jelingki. Oh, tapi aku belum makan nih. Ada makanannya nggak di situ? Jeffrey, namanya juga Cafe and Resto. Ya lengkap lah, mulai dari segala jenis minuman hingga makanan ada. Seperti aneka rasa kopi Arabica, special blended, milkshake, jus, snack, dan lain-lain. Wah, mantap itu. Ikutlah kalau gitu ke Topaz Cafe and Resto. Bonceng tiga kita nih ya. Enak aja bonceng tiga. Yuk pakai motor sendirilah. Ntar bayarnya baru yuk bonceng tiga. Saudara Lun, telah dibuka Topaz Cafe and Resto beralamat di Jalan Laksamana Malahayati nomor 89 Jelingki, Simpang Mesra Banda Aceh arah ke Krungcut. Telepon 0651-80115 atau handphone 0852-1166-7475. Topaz Cafe and Resto menyediakan aneka rasa kopi Arabica, special blended, milkshake, jus, aneka makanan, snack, dan nasi kotak. Topaz Cafe and Resto juga menyediakan meeting room dan barbecue. Topaz Cafe and Resto, Anda puas, kami bangga. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Sembilan Serambi FM, Sherlon, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih memperbincangkan editorial harian Serambi Indonesia edisi hari ini. JKA memang fenomenal. Sesaat lagi seperti yang kami janjikan kepada Anda, kita akan terhubung dengan mantan humas JKA yaitu Bapak Saifullah Abdul Ghani. Dan untuk Anda Sherlon yang ingin bergabung, kami juga akan tunggu di 0651637172 atau di 0811689020. Baik, Bung Bukhari, apakah Anda menilai bahwa sampai dengan saat ini masyarakat memang merasa sangat kesulitan dengan jaminan kesehatan yang ada saat ini kalau memang dibandingkan dengan JKA? Ya, agak lebih sulit, agak lebih sulit dibanding dulu yang mudah ya, dengan simple. Karenanya apa namanya, masyarakat sepertinya lebih merindukan yang dulu untuk JKA yang lalu yang tidak rumit. Belum lagi ini ada iuran dan sebagainya. Baik, Syedalun, kita sudah terhubung dengan Pak Saifullah Abdul Ghani. Assalamualaikum Pak Saifullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Dalam perjalanan ke Pijai ini ada bakso tentang promkes. Siap. Iya. Baik, terima kasih atas pengorbanan waktunya, Pak ya. Luar biasa. Iya. Di samping saya ada Bung Bukhari M. Ali, Sekretaris Redaksi Serambi Indonesia. Ingin menyapa dulu. Assalamualaikum Pak Bukhari. Waalaikumsalam. Memang apa kegiatan kemanusiaan luar biasa, Pak Sebulang. Iya, tidak jauh-jauh dari bagian sosial masyarakat ya. Baik, ya. Pak Saifullah, mungkin sebelum saya serahkan ke Bu Mukari, saya ingin menanyakan tanggapan Anda terlebih dahulu. Apa yang membuat JKA ini sangat fenomenal di tengah-tengah masyarakat Aceh, Pak? Silakan. Ya, yang pertama kan ini ketika JKA hadir pada tahun 2010 ya, awal Juni 2010 itu, pada saat memang kondisi ekonomi Aceh dalam kondisi tidak begitu menggembirakan. Banyak orang yang menunda untuk berobat ke faktor biaya. Yeah. Nah, pembiayaan kesehatan ini relatif mahal, apalagi penyakitnya komplikasi. Nah, hadirnya JKA itu seperti hadirnya setetes air di gurun Sahara waktu itu. Jadi begitu ada JKA, langsung masyarakat menyambutnya untuk berobat, maka fenomena yang terjadi adalah membludaknya pasien di rumah sakit umum di berbagai kabupaten kota. Gitu. Walaupun secara orang sehat memang ada kontroversi waktu itu. Banyak kontroversi antara pro dan kontra. Karena JKA itu kan program baru, sesuatu yang ya mengagetkan secara politik sosial waktu itu. Tapi yang jelas masyarakat yang selama ini terpaksa menahan sakit, menunda hingga panen, tapi langsung bisa berobat ke rumah sakit atau ke puskesmas begitu ada JKA waktu itu. Begitu, Bung. Kami mengangkat isu ini, Bung Saifullah, ya, karena kemarin pada debat terakhir gubernur juga menganggap ini isu yang paling seksi. Jadi diperebutkan oleh para kandidat. Kandidat, meskipun sebetulnya itu bukan persoalan substansi yang mereka perbincangkan, lebih kepada apa namanya politis menurut saya. Lebih ke politisnya. Menurut Anda, Bung Saifullah, mengapa seksi banget ini, untuk apakah masih sangat menarik bagi masyarakat dengan program PKA ini? Ya, kalau kita lihat kebutuhan ya masyarakat, kalau kurang terpenuhi, saya pikir kalau kita lihat data kunjungan rumah sakit umum di berbagai kota, memang keberadaan JKA masih sangat perlukan masyarakat. Tetapi yang lebih produktif sebetulnya kan bukan perdebatan di dataran ide, tapi perdebatan ide baru apa yang bisa dilakukan untuk membantu masyarakat banyak, kan begitu. Kalau bicara ide itu 100 tahun sebelum Masehi, ide tentang sistem asuransi sudah muncul gitu. Zaman Socrates itu 1000 tahun sebelum Masehi itu, ketika kita kenal fenomena hukum laut. Kemudian baru setelah Perang Dunia Kedua banyak negara mengembangkan sistem asuransi, karena fakta sosial memang banyak orang tidak mampu menjangkau pelayanan kesehatan karena mahal. Nah, yang menarik sebetulnya ada banyak hal. Kalau bicara ide, Aceh itu memang pusatnya ide. Tiap pagi itu bersewaran ide di warung kopi, di kafe, tetapi berapa persen ide itu yang tertangkap untuk dikaji secara serius? Yang kedua, berapa yang menjadi kebijakan? Dan yang ketiga, siapa yang berani mengambil keputusan untuk menjadikannya sebagai program konkret? Fungsi kepemimpinan itu sebetulnya intinya kan pada pengambilan keputusan, Pak Bukhari. Karena pengambilan keputusan itu ada resikonya, kan? Betul. Mempertaruhkan 210 miliar pada tahun 2010 itu bukan perkara ringan. Itu saya kira memang dari sisi urgensi pentingnya sampai sekarang. Bahkan tidak ada negara di dunia yang menghentikan program-program semacam ini, malah disempurnakan gitu. Apa yang membedakan JKA dengan BPJS yang ada saat ini? Karena kan saat ini justru keluhan lebih banyak kita dengar dari masyarakat, Bung Saifullah. Iya, pertama dari sisi kelembagaan, Pak Bukhari. Pada saat JKA kita mulai dulu tahun 2010, kerjasama dengan PT Askes, mekanismenya itu kan kontrak manajemen, Pak. Iya. Jadi dari kita pemerintah Aceh punya uang, menyerahkan kepada PT Askes melalui MOU kerjasama. Dalam bahasa sederhananya, kami punya uang sekian, tolong layani rakyat kami yang sakit dengan cukup membawa KTP gitu. Iya, iya. Kontrak manajemen, kalau uangnya kurang kami tambah, tapi kalau uangnya berlebih dikembalikan. Iya, iya, iya. Nah, sifatnya kontrak manajemen, tidak ada alih resiko. Iya, iya. Dan itu berlangsung sampai 2013. 2013. Nah, mulai 1 Januari 2014, pemerintah kan menjalankan Undang-Undang Nomor 40 tentang JKN. Iya, iya. Berubah PT Askes menjadi BPJS. Nah, pada saat itu Bu, BPJS punya sistem, punya mekanisme yang sudah di-create secara nasional. Nah, JKA ingin ikut insert ke dalamnya. Iya, iya, iya. Nah, mereka harus akhirnya apa? Mereka mau terima insert JKA ke dalamnya, mengikuti mekanisme dan sistem yang mereka bangun. Iya. Nah, di luar itu tidak bisa. Contohnya begini. JKA itu kan satu-satunya asuransi yang menanggung segalanya, termasuk pesawat pasien ke Jakarta misalnya. Iya, transportasi ya. Kemudian pasien darurat yang ada di Semelu itu kan misalnya diangkut dengan pesawat ke Banda Aceh. Nah, dalam sistem BPJS itu tidak ada. Tidak ada menu itu. Nah, karena itu kemudian oleh pemerintah Aceh dibuat mekanisme di luar menu tersebut, sehingga anggarannya ada di Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, kalau kita lihat perbedaan Pak, nah, ketika kita mengikuti sistemnya BPJS, maka peran kita, peran pemerintah Aceh untuk mewarnai itu tidak ada lagi. Yang ada adalah ikuti mekanisme yang mereka bangun. Kalau sepakat, ya kita jalankan. Nggak sepakat, mereka pun barangkali tidak bisa menerima karena menu mereka tidak bisa menampung. Nah, kemudian ada isu yang berkembang mengenai misalnya semakin rumit. Nah, sebetulnya dengan mengikuti menu dari BPJS, maka yang berlaku adalah harus tidak ada lagi toleransi. Pokoknya kalau dirujuk ke rumah sakit umum tingkat 2, apalagi rumah sakit umum provinsi, harus melalui puskesmas. Karena puskesmas itu yang pusat pelayanan primernya. Di luar itu nggak dijamin. Jadi kalau pasien tiba-tiba muncul ke rumah sakit umum Jenderal Abidin, kemudian dia dirawat sampai katakanlah 2 bulan, 3 bulan, dia sembuh, Jenderal Abidin nggak bisa mengklaim uang itu. Karena prosedurnya tidak diikuti begitu. Nah, satu hal lagi sebetulnya Pak Bukhari yang yang sebetulnya perubahan mekanisme sejak Januari 2014 itu, JKA itu sebetulnya sudah beralih secara fundamental. Pemerintah Aceh itu membeli polis asuransi massal gitu. Peserta BPJS itu kan ada dua, Pak. Peserta yang menerima iur yang harus membayar sendiri, dan peserta yang ditanggung biayanya oleh pemerintah. Nah, yang ditanggung oleh pemerintah itu peserta jam kesmas dulu, Pak. Ini orang miskin. Nah, yang orang kaya, yang dianggap di luar orang miskin di Aceh itu, yang seharusnya kita secara pribadi masing-masing membayarnya ke BPJS, kemudian dibayar oleh pemerintah Aceh gitu. Mekanismenya itu sistem yang ada di BPJS. Sepanjang yang Bung Saifullah ketahui, untuk lebih menguntungkan masyarakat, mana sebetulnya yang lebih bagus diterapkan di Aceh? Ya, halo. Halo, halo. Oh, udah putus. Baik. Sayang sekali terputus karena narasumber kita memang masih dalam perjalanan menuju Pidijaya Shedelon, dan kita masih mencoba untuk bisa terhubung dengan mantan humas JKA, yaitu Bapak Saifullah. Iya, silakan lanjutkan. Ya, tadi saya bertanya Bung Saipula, mana yang lebih menguntungkan bagi masyarakat Aceh dari model yang dulu dengan yang ada sekarang? Kalau kita berada pada posisi masyarakat biasa. Ya, saya sepakat dengan Pak Bukhari, tapi kita nggak bicara politis, tapi kita bicara teknis. Nah, kalau bicara menguntungkan, sebetulnya yang dirasakan masyarakat awal itu lebih menguntungkan. Cuma diuntungkan oleh sistem yang terlalu longgar sebetulnya. Bukan karena sistem yang benar, tapi karena dilonggarkan, karena masih mulai gitu. Nah, misal ada pasien karena dia, karena orangnya ngotot datang ke puskesmas, ketokohannya, kewibawaannya minta rujukan. Ya sudahlah, ini program baru kita luncurkan. Dikasih rujukan, dia berobat ke rumah sakit Janabidi. Semua kesannya mudah. Kemudian sesampai di rumah sakit umum Janabidi, kadang-kadang lupa pula dibawa itu juga. Ya udah tinggal, entah di mana ditaruh, tinggal gitu kan. Sampai ke rumah sakit, ya udahlah cukup dengan tunjukkan KTP saja gitu. Tapi nggak ada masalah karena uang-uang kita, Askes hanya membayar sesuai dengan yang ditagihkan rumah sakit. Itu sehingga terkesan dia menjadi mudah. Nah, kalau sekarang kan diperketat, Pak Bukhari. Prosedurnya mulai harus dari puskesmas atau klinik yang kerjasama dengan BPJS yang disebut dengan pelayanan kesehatan primer. Tanpa membawa itu ke rumah sakit, nah, BPJS tidak menjamin. Tetapi bukan berarti rumah sakit tidak melayani. Rumah sakit tetap melayani karena fungsi sosial mereka. Tetapi resikonya mereka tidak tahu klaim kemana. Itu menjadi piutang rumah sakit. Apalagi ketika dirawat sekian lama, kemudian pulang, tidak ada uang untuk membayar. Kan gak mungkin ditahan pasien di rumah sakit. Apalagi jenazah. Nah, setelah dirawat jangka lama, ternyata meninggal. Nah, kalau ditahan jenazah itu kan bisa heboh sedunia itu. Tapi konsekuensinya memang rumah sakit harus menanggung biaya itu. Ya, untuk apa pun jenazah dikumpulkan kan? Baik, ya, mungkin terakhir, dan ini ada korelasinya dengan pertanyaan Bung Bukhari tadi, Pak Saipullah, ya, berkenaan dengan JKA yang memang menjadi isu politik sampai dengan saat ini ketika debat calon gubernur dan calon wakil gubernur kemarin. Yang menjadi pertanyaan penting adalah apakah mungkin JKA itu diterapkan kembali apabila mungkin nanti akan ada gubernur baru setelah pemilihan 15 Februari nanti, mengingat sampai dengan saat ini kita masih menerapkan sistem BPJS dan itu dilindungi oleh undang-undang. Awalnya undang-undang tentang BPJS itu tidak membuka ruang kepada asuransi daerah. Tidak membuka ruang. Kemudian kan ada beberapa provinsi itu melakukan judicial review terhadap pasal yang menutup pintu bagi daerah untuk menyelenggarakan sendiri. Nah, hasil judicial review itu memungkinkan sebetulnya daerah menyelenggarakan sendiri. Tetapi problemnya adalah daerah itu kan tidak punya jangkauan nasional, Pak. Banyak orang membandingkan misalnya JKA Aceh dengan Jembrana, JKA Aceh dengan Jawa Timur. Kenapa mereka bisa kelola sendiri? Karena begini, mereka hanya bermain di puskesmas sampai rumah sakit provinsi. Jadi semua masih lembaga di bawah gubernur. Jadi tidak ada khilafiah soal siapa yang membayar nanti. Betul. Ini jadi problem. Sedangkan Aceh itu kalau dikorelasikan, Aceh itu semua rumah sakit yang ada di Indonesia sampai ke Papua, asal ada kerjasama dia dengan waktu itu Askes, sekarang BPJS, itu JKA Aceh berlaku. Nah, ketika kita bangun lembaga lain sendiri, yang pertama, bukan nggak boleh, tapi pilihan dengan segala konsekuensi. Misal, semua pemerintah Aceh itu harus kerjasama dengan semua rumah sakit yang ada di kota-kota besar utama, katakanlah. Harus ada MOU, selain ada MOU, kemudian kemungkinan juga harus membuka kantor-kantor perwakilan pemerintah Aceh. Untuk melayani. Nah, kalau nggak ada seperti itu, ketika pasien dikirim dari Aceh katakanlah ke rumah sakit tertentu di Jakarta, apa jaminan bagi mereka akan dibayarkan? Nah, ini konsekuensinya. Betul. Nah, secara teknis itu bisa diselenggarakan, tetapi kan biayanya tentu relatif besar. Iya, tidak sedikit ya. Baik. Saya melihatnya lebih kepada kenapa sekarang sulit, itu lebih kepada BPJS kurang proaktif melakukan sosialisasi. Jadi kalau prosedur tidak diikuti, saya pikir menghidupkan kran di rumah tak keluar air dia kan kalau salah putar gitu kan. Nah, kalau prosedur diikuti saya kira enggak masalah. Cuma ada beberapa memang masyarakat itu kan butuh kartu ketika sakit. Nah, menjemput bola, mekanisme jemput bola itu yang kita lihat kurang. Baik. Sehingga JKA ini tetap digaungkan ya. Soal ke depan itu soal pilihan kebijakan, Pak. Karena peraturan kalau dalam pandangan kami, peraturan itu tidaklah bertujuan untuk menghambat pelayanan publik. Peraturan itu mengatur supaya anggaran yang digunakan itu efisien, efektif, dan tidak hilang di tengah jalan gitu. Baik. Lagi-lagi di situ leadership, kemampuan seorang pemimpin mengambil keputusan dan menanggung resiko menjadi niscaya gitu. Baik. Iya, terima kasih Pak Saiful atas komentar dan juga pandangan Anda. Terima kasih hari ini, Pak. Terima kasih. Selamat sampai tujuan, Pak. Terima kasih banyak Pak Bukhari. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Syedalun, itu dia tadi Anda sudah mendengarkan secara langsung apa yang disampaikan oleh mantan Humas JKA Bapak Saifullah Abdul Ghani. Nanti kami akan lanjutkan perbincangan ini dan pastikan Anda tetap bersama kami masih dengan topik kita JKA memang fenomenal. Akan kami lanjutkan sesaat lagi. Novel dan Sandiwara Radio Urang Awal. Dengan mudahnya ya lo bilang gue pacar lo di depan Nisa, dan dengan gampangnya lo bilang gue adalah calon ibu dari anak-anak lo. Pintar ya mulut lo. Lo pikir gue siapa? Rah. Perempuan bodoh. Gara-gara apa Ajen masuk penjara? Apa? Wah, anginnya seperti den. Bara-bara. Sampai matahari pecah di langit Jakarta, sampai kiamat sekalipun, orang seperti orang tidak akan pernah berhasil, tidak akan pernah menjadi orang kaya. Kisah asli anak Minang Kerinci Jambi yang menginspirasi. Dalam sebuah karya Gary Boucher, diangkat dari novel bestseller Pipit Senja. 3 jam 3,5 miliar. Kamar yang api lindang ang daden. Kamar yang sabar den yang. Aku lelah jadi orang susah. Aku lelah Tuhan. Angkatlah ya terkubur. Woi, mama, kang, turun. Barangkilah, baiklah, membawa rasa perhati hamba untuk anak. Teas lagi. Ih, Bang Barah, itu selimut dari Nisa, Bang. Kau tidak akan dapat riwayat di Jakarta, kok. Aku tidak akan menguruskan cita-cita. Syedaralun, dengarkan sandiwara film radio ini 3 jam 3,5 miliar setiap pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti kuisnya untuk mendapatkan bingkisan menarik persembahan dari novel bestseller karya Pipit Senja ini. Hanya di Serambi FM. Bagus Barah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Hasanuddin, MSI, pelaksana tugas Wali Kota Banda Aceh, mengajak seluruh masyarakat Banda Aceh mensukseskan pelaksanaan pilkada serentak di Kota Banda Aceh pada tanggal 15 Februari 2017. Saya menghimbau kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh harus bersikap netral dan tidak mempengaruhi orang lain. Gunakan hak pilih sesuai hati nurani Anda. Pilihan Anda menentukan masa depan Kota Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Humas Kota Banda Aceh. Bun, bunda. Yo. Bejak dan jalan ju. Entruk ka macet, bun. Je ya. Kalanya. Bejak dan jalan. Bun. Tak pemati ase mantong je. Han ayah dun yo. Pia dah. Je ya. Han apa? Buka mantang kaca je ya. Bah kena angin alam. Kapalo bunda. Lepi aje lah go. Ha eda tun yo. Nyo muta mai ta mengangen entre bunda. Datuk mentang kaca je je. Alah ayaya. Bek susah. Bunda name minyak angin cakapa. Menyo ayah ta mengangen atau amumang. Neboh minyak angin cap kapa mentang. Nyo neboh ju. Opo dalah becet bunda. Kedat meri gede hangat minyak cap kapaknya. Kamari segar gede lun. Yeah. Hani tamang angin. Atau mumang selama ni memotok. Nyo, menye keneng angin berangkap api. Jun, hana masalah hai bun. Gunakan selalu minyak angin cap kapak untuk urusan masuk angin, encok, influenza, keseleo, digigit nyamuk, dan mabuk dalam perjalanan. Sudah terbukti khasiatnya. Minyak angin cap kapak cocok untuk segala suasana, hangat dengan wangi yang menyenangkan untuk semua usia. Sediakan selalu minyak angin cap kapak di rumah Anda. Minyak angin cap kapak, pilihan kita. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Eh, tahu nggak? Awal tahun 2017 ini, Kavision bagi-bagi bonus nih. Kavision, TV prabayar yang dari Kompas Gramedia itu kan? Betul banget. Itu loh yang punya banyak program hiburan dan olahraga yang berkualitas. Wah, promo apaan tuh? Kayaknya menarik nih kalau di rumah ada Kavision. Iya dong. Jadi sekarang itu lagi ada promo starter pack Kavision. Setiap pembelian starter pack Kavision langsung bisa menikmati tayangan paket keluarga atau family selama 180 hari. Terus buat pelanggan Bromo, beli vouchernya sekarang seharga Rp350.000 langsung dapat bonus 1 buah decoder Bromo. Atau yang beli decoder Captain seharga Rp599.000 bisa langsung dapat bonus voucher starter pack senilai Rp350.000. Wah, mantap tuh. Terus-terus, kalau mau beli, gimana caranya? Gampang. Tinggal datengin aja dealer-dealer resmi Kavision di kota Anda. Atau hubungi aja 1-500-828 untuk info lebih lanjut. Kavision on terus. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Sembilan Serambi FM, Sherlon, kita masuk di sesi akhir di Cakrawala Serambi FM untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Karena waktu bung sebagai closing statement dari Anda. Ya, saya kira apa namanya ini memang isu seksi bagi kandidat. Tetapi ya apapun alasannya, ini apa program ini betul-betul harus menyentuh masyarakat luas ya. Kemudian juga pemerintah perlu menjelaskan seperti yang disampaikan oleh Pak Bung Stipulah tadi, bagaimana apa untung ruginya antara dua ini, bagaimana lebih memudahkan. Karena kan kalau jika dulu kan hanya lokal, tapi mungkin bagi masyarakat umum dengan bisa sampai ke rumah sakit umum itu sudah hebat betul bagi mereka. Sekira itu. Iya, baik. Kita akan lihat seperti apa nanti the next leader di Aceh ini. Bung Bukhari, apakah ini akan diterapkan atau bagaimana? Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syedolah, demikianlah perbincangan kita hari ini untuk membedah editorial harian Serambi Indonesia. Jika A memang fenomenal. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Kini saya Niko Firza kembali mengajak Anda untuk bergabung ke Serambi Expose.